الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhaw'il Kitabi Was Sunnah. Dan kita telah menjelaskan tentang empat syarat yang kaitannya dengan zakat bahimatul an'am. Yang kesimpulannya dari syarat tersebut, yang pertama mencapai nisab, yang kedua bertahan selama setahun, yang ketiga sa'imah, mayoritas makanannya dari pada saat digembalakan memakan rumput-rumput yang tumbuh liar. Kemudian yang keempat, hewan tersebut bukan hewan pekerja. Lalu berkata al-mu'allifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi qadaril wajib, kadar wajibnya, yaitu nisab. Berapa nisab diwajibkannya untuk dikeluarkan zakat dari hewan-hewan ternak tersebut. Yang pertama, qadarul wajib fil ibil, kadar wajib pada unta, nisab unta. Wa miqdaru zakatil wajibah, dan kadar zakat yang wajib untuk unta, fil khamsi minal ibili syatu jad'atin, fil khamsi minal ibil syatun jad'atun minal dha'an, untuk lima ekor unta maka dikeluarkan zakat satu ekor kambing, kambing jada'ah. Yang dimaksud jada'ah apabila kambing tersebut sempurna berusia 6 bulan, memasuki bulan yang ketujuh. Minal dha'ni, dari jenis domba, itu zakatnya. Nah, atau thaniyatun minal ma'iz, atau thaniyah musinnah, dari jenis kambing biasa yang bukan domba, kambing kacang. Yang dimaksud tani apabila berusia sempurna 1 tahun dalam hitungan hijriah, memasuki tahun yang kedua. Di sini disebutkan dalam catatan kaki terdapat kekeliruan ketika dia menyebutkan jada'ah dari kambing yang sempurna 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Sempurna 2 tahun memasuki tahun yang kedua. Keliru lagi. Sempurna 2 tahun. Matamma lahu sanatan wa dakhala fi tsaniyah. Sempurna 2 tahun memasuki tahun yang kedua. Ini jelas kelirunya. Cetakan yang baru apa? Ada perubahan. Apa? Sama. Siapa yang ada yang lain? Semuanya sama gini. Hah? Hah? Apa di situ? Ma tamma lahu sanatun. Jadi cetakan baru apabila sempurna 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Yang rajih bahwa ajza'a min ad-dha'n, yang sempurna 6 bulan. Memasuki tahun bulan yang ketujuh. Ini yang rajih. Meskipun memang ada pendapat sebagian ulama mengatakan yang sempurna setahun memasuki tahun yang kedua. Jadi untuk lima ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing ukuran jaz'ah min ad-dha'n, untuk domba sempurna 6 bulan memasuki bulan yang ketujuh. Adapun untuk kambing kacang sempurna 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Ini dari jenis al-ma'iz. Nah, ya, mengapa bukan satu ekor unta? Mengapa bukan satu ekor unta? Kata para ulama, unta ini nilainya besar. Kalau lima ekor unta, zakatnya satu, maka ini akan menyulitkan orang-orang kaya, karena terlalu besar yang akan dikeluarkan. Lima ekor unta, satu zakat, satu ekor unta, besar sekali. Kalau dibiarkan tanpa zakat, juga lima ekor unta itu biayanya besar. Kalau tanpa zakat, ini akan menyebabkan orang-orang fakir tidak mendapatkan bahagian. Sehingga syariat menetapkan tengah-tengah. Ada zakat, tapi bukan dari jenis unta, dari jenis kambing. Apabila telah mencapai lima ekor unta. Wafil usyur syatan. Dan wafil asyur syatan. Dan apabila berjumlah 10, maka dua ekor unta. Dua ekor kambing dengan ciri-ciri yang telah disebutkan. Jad'ah dari jenis adhan, atau thaniyah dari jenis al-ma'iz. Wafil khamsi asyarah, thalathu syiah. 15 ekor unta, maka 3 ekor kambing zakatnya. Wafil 20 arba'u syiah. Dan 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. Jadi kelipatan 5. Setiap 5 ekor unta, ada 1 zakat dari jenis kambing. وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أو بنت مخاض من الإبل. Adapun jika unta telah berjumlah 25 ekor hingga 35 ekor, maka zakatnya dari jenis unta. Jadi selama di bawah 25 ekor, zakatnya dari jenis kambing, kelipatan 5. Adapun kalau sudah mencapai jumlah 25 ekor unta sampai 35 ekor, maka zakat dari jenis unta, yaitu bintu makhat, unta yang usianya bintu makhat. Yang dimaksud unta yang berusia bintu makhat, wahia ma tamma lahu sana, yang sempurna usianya 1 tahun, itu disebut bintu makhat. Ya, bintu menunjukkan betina. Bintu makhat sempurna 1 tahun, wadakhalat fi thaniyah, dan memasuki tahun yang kedua. Wa summiyat bidzalika li'anna al-ghaliba anna ummaha qad hamalat. Disebut bintu makhat sebab apabila anaknya telah berusia 1 tahun, ya, maka biasanya ibunya pada saat itu telah hamil kembali. Fahiya makhidun, maka ibunya atau induknya disebut makhid. Makhid ay hamil. Makhid artinya hamil. Ya. Fa aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah. Maka disebut bintu makhad karena anak tersebut telah berusia yang usianya biasanya induknya sudah hamil kembali. Namun bukan berarti harus induknya hamil, tidak. Usianya adalah merupakan usia yang biasanya induknya hamil kembali. Fa illam yajidha ajza'ahu ibnu labunin dzakar. Kalau dia tidak mendapati bintu makhad, maka sah dengan berzakat ibnu labun zakar, ibnu labun yang jantan. Wa huwa ma tamma lahu sanatan wa dakhala fi tsalitsah, yaitu yang sempurna 2 tahun memasuki tahun yang ketiga dari anak unta tersebut. Wasumya bidzalik, mengapa dinamakan Ibnu Labun? Li'anna ummahu wada'atil hamla tsani, karena induknya itu telah melahirkan anaknya yang kedua yang tadinya berada di dalam kandungannya, karena sudah 2 tahun. Usia 2 tahun biasanya induk sudah melahirkan anak yang berikutnya. Beda dengan bintu makhad, masih berusia 1 tahun. Fil ghalib fahiya dhatu laban, biasanya demikian. Apabila anaknya telah berusia 2 tahun, maka sudah memiliki adik. Jadi induknya tersebut melahirkan, dan biasanya induk yang melahirkan memiliki laban, memiliki air susu. Maka disebutlah Ibnu Labun. Ibnu Labun, labun dari laban yang memiliki air susu. Wa fi 36 ila 45 bintu labun laha sanatan. Dan apabila berjumlah 36 hingga 45, maka yang dikeluarkan zakatnya dari bintu labun, dari jenis betina bintu labun yang sempurna 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Wa fi 46 ila 60 hiqqatun. Dan apabila untanya berjumlah 40 hingga 60, maka zakatnya hiqqah. Wa hiya ma tamma laha 3 sinin. Yaitu unta yang genap berusia 3 tahun. Pada khalat fir rabi'ah, memasuki tahun yang keempat. Itu disebut hiqqah. Wa sumiyat bidzalik li'annaha istahaqqat ayutriqaha al-fahlu. Dan dia dinamakan hiqqah karena dia berhak, yakni sudah memasuki usia untuk didatangi oleh pejantan. Untuk didatangi oleh yang jantan di usia 3 tahun unta. Wa qila li'anna istahaqqat ar-rukub wa tahmil. Ada sebagian pendapat mengatakan, mengapa disebut hiqqah? Karena usia tersebut, usia 3 tahun bagi unta, adalah merupakan usia yang sudah memungkinkan untuk dikendarai atau membawa beban-beban yang berat. Maka disebut hiqqah. Ini dari jumlah 40 hingga 60. Wa fi 61 ila 75 jada'ah. Dan dari hitungan 61 hingga 75, maka yang dikeluarkan dari jenis unta jada'ah. Apa itu jada'ah dari jenis unta? Wa hiya ma tamma laha 4 sinin wa dakhalat fil khamisah. Yang sempurna 4 tahun memasuki tahun yang ke-5. Wa summiyat bidzalika li'annaha jada'at maqdama aw muqaddama asnaniha ay asqatathu. Dia disebut jada'ah karena pada usia tersebut gigi-gigi susunya itu sudah berjatuhan. Ya, gigi-gigi susu, gigi sementara yang nanti akan tumbuh gigi aslinya. Ya, itu berjatuhan pada usia 4 tahun memasuki tahun yang ke-5. Wa fi 76 ila 90 binta labun. Apabila berjumlah 76 hingga 90, maka zakat yang dikeluarkan 2 bintu labun. Sudah kita jelaskan bintu labun usia berapa? 2 tahun memasuki tahun yang ke-3. Kalau usia 1 tahun namanya apa? Unta usia 1 tahun namanya apa? Hah? Apa? Bintu makhad. Bintu makhad. Kedengarannya tadi anak ma'had. Bintu makhad. Nah, ini kenap 1 tahun. Ya, kalau sudah 2 tahun labun. Kalau dia jantan namanya ibnu, kalau dia betina namanya bintu. Kalau sudah 3 tahun namanya apa? Hah? Hiqqah. Kenapa hiqqah? Karena sudah berhak. Istilahnya sudah remaja, sudah bisa didatangi oleh pejantan, atau sudah bisa dikendarai atau dipikulkan barang-barang. Kalau sudah di usia 4 tahun, gigi-gigi susunya sudah berjatuhan. Maka disebut jada'ah. Naam. Wa fi ihda wa tis'in ila 120 hiqqatan. Dan dari 91 sampai 120 ekor, maka 2 ekor hiqqah yang berjumlah apa, yang berusia 3 tahun masuk tahun yang keempat. Fa idza zadat ala 120 fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah. Apabila melebihi 120, maka setiap kelipatan 40 itu bintu labun zakatnya, dan setiap kelipatan 50 zakatnya hiqqah. Wa dzalika li hadits Anas fi kitab as-shadaqah wa fi, berdasarkan hadis Anas dalam kitab as-shadaqah, dan disebutkan padanya wa fi 24 min al-ibil famadunaha min al-ghanam min kulli 50 syatun. Apabila berjumlah 24 ekor unta atau kurang, maka dari setiap kelipatan 5 satu ekor kambing. Fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhat unta. Apabila telah mencapai 25 hingga 35, maka zakatnya dikeluarkan bintu makhat betina. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa hadza jadwal yubayyinu kayfiyat az-zakati fil ibil, dan ini jadwal yang menerangkan zakat unta. Lalu disebutkan bagian bawah, fama zada ala 120 fal wajib fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah. Apabila melebihi jumlah 120, yang wajib setiap 40 ekor bintu labun dan setiap 50 ekor hiqqah. Ini nisab dari zakat unta. Ya, memang agak ribet perhitungannya. Alhamdulillah kita enggak punya unta. Hah? Nah, di Indonesia ini enggak ada unta kecuali di kebun binatang. Jadi tidak menghafal ini pun ringan. Tidak menghafal ini pun ringan. Dan insyaallah enggak ada pertanyaan masalah ini. Mungkin ada ikhwan nanti yang nelpon, "Saat gimana ini kalau untanya 200?" Antum enggak punya unta, sudah enggak usah dipikir dulu. Naam. Nanti yang diperhatikan jadi juragan sapi atau juragan kambing. Juragan unta di Indonesia tidak ada. Khairan insyaallah. Baik, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.